Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dengan 102 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا واو جماعة kembali ke Yahudi. Ini mereka dan orang Yahudi mengikuti ma tatlu syayatin. Tatlu di sini tala yatlu, di sini tatlu bukan bermakna takra, tapi bermakna tabi'ah, mengikuti. Jadi kata Muslim rahimahullah, mereka orang Yahudi mengikuti ma tatba'u syayatin wa ta'khudhu bihi. Orang Yahudi mengikuti apa yang diikuti syaitan, yang diambil syaitan. Ala mulki Sulaiman, jadi pi mulki Sulaiman, pada kerajaan, pada zaman Nabi Sulaiman. Dikatakan mulki karena Nabi Sulaiman alaihissalam beliau diberi keutamaan jumi'a lahu baina an-nubuwah wal muluk. Ya, beliau seorang nabi, juga seorang raja yang memiliki kerajaan, tunduk kepadanya angin, para jin, para syaitan tunduk kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah melakukan kekafiran dengan belajar sihir atau mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi para syaitanlah yang telah kafir karena mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka para syaitan mengajarkan kepada manusia sihir. Sihir karena banyak macamnya. Kalau Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, sulit untuk memberikan definisi yang jami' mencakup semua sihir. Ada sihir banyak macamnya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, sihir itu anwa', ada yang yaktul, ada yang bisa menyebabkan terbunuhnya seorang yang tersihir, ada yang yumrid, menjadi sebab sakitnya si masyhur yang disihir, ada yang yuzilul aql, menghilangkan akal yang disihir, ada yang juga yir hawas almar, yang merubah perasaan seseorang, iya, mengganggunya, dia seperti mendengar sesuatu padahal tidak ada, dia melihat sesuatu diam, yang diam bergerak, atau sebaliknya, tidak yang bergerak seakan-akan diam, disihir. Di antara sihir ada yang sihir atof, mendatangkan kecintaan, atau sebaliknya yang saraf, menyebabkan kebencian, macam-macam. Ini adalah syaitan mengajarkannya. Yu'allimuna an-nas sihr. Itu jadi di antara dalil dari ayat Al-Qur'an menunjukkan kafirnya orang yang belajar sihir dan mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babila wa Harut wa Marut. Ya, dan mereka ini atapnya ke Ma'tatu Sayatin. Jadi mereka juga Yahudi mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Yang keduanya ini isim ajami. Harut Marut kata semisal dua nama isman ajamiyah, dua malaikat dengan nama ajab. Yang diturunkan kepada keduanya macam-macam sihir sebagai fitnah, ujian. Sehingga kedua malaikat ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya, dua malaikat tadi, Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan kepada seseorang yang mau belajar hingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, kami hanyalah ujian. Iya, sehingga janganlah kamu terjatuh dalam kekafiran. Ini poin kedua yang menunjukkan bahwasanya belajar sihir itu mengkafirkan seseorang. Tidak yang namanya sihir putih, sihir hitam, semuanya sihir itu takfur. Fala takfur. Kata Syaikh bin Rahimahullah, nah, innama nahnu fitnah, yani ini adalah ikhtibar linnas, sebagai ujian bagi manusia. Liyatabayyan man yuridu sihir mimman yuridu, agar jelas mana yang ingin sihir, mana yang tidak. Sehingga keduanya berkata, fala takfur, jangan kamu kafir dengan mengajar atau dengan belajar sihir, bital musyair. Fayata'allamuna minhuma, ya, mereka belajar dari keduanya, Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, apa yang bisa mereka pisahkan dengannya, dengan sihir tersebut, antara mar'i wa zawjihi, seorang dengan pasangannya. Ini di antara jenis sihir. Yang disebut dengan sihir saraf, memalingkan rasa cinta menjadi benci. Lawannya sihir ataf, ya, menjadikan yang tadinya benci jadi senang. Dan Al-Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, wahuwa min asyaddi anwa'i sihir, ini termasuk jenis sihir yang terdahsyat. Ya, karena akibatnya, ya, memisahkan seorang suami dengan istri dan semisalnya. Wa ma hum bighariina bihi min ahadin illa bi'dnillah. Tapi mereka tidaklah akan bisa memudaratkan dengan sihir tadi seseorang pun, illa bi'dnillah, kecuali dengan ketetapan Allah. Ini idnullah, idzin kauni. Kan idnullah itu ada dua, idzin kauni, ada idzin syar'i. Ini idzin kauni, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadari. Wa yata'allamuna ma yadurruhum ma la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang bermudarat bagi mereka dan tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ini sihir. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka, orang Yahudi, tahu bahwasanya laman ishtarah, barang siapa yang membelinya, barang siapa yang mengambilnya, yakni belajar sihir dan melakukan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagi dia di akhirat nanti min khalaq, yakni min nasib, bagian. Ini poin ketiga, tempat ketiga tadi menunjukkan kafirnya tukang sihir. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kecuali orang kafir. Orang yang dikatakan tidak punya bagian di akhirat itu adalah orang kafir. Sehingga ini diantara ya poin yang dari ayat ini menunjukkan belajar sihir, mengajarkan sihir, melakukan sihir adalah kekafiran. Walabi sama syarabihi anfusahum, alangkah jeleknya apa yang mereka telah jual diri mereka dengannya. Yaitu mereka jual diri dengan belajar sihir. Laukan ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahuinya. Sebesar bin rahimahullah ta'ala berkata, kenapa dikatakan mereka menjual diri mereka? Liannum bil haqiqah lam yashtaru sihra, ketika mereka membeli sihir, mereka mengambil sihir, belajar sihir. Atsaman alladzi badalu bayat sihir dalam pusah, sesungguhnya bayaran yang mereka keluarkan untuk menebus sihir yang dipelajari tersebut adalah jiwa mereka. Ya, karena mereka dengannya akan rugi di dunia dan akhirat. Mereka akan terjatuh dalam kekufuran dan terancam dengan azab di akhirat nanti. Wa hasrat dunia wal akhirah, labi sama syarab yang besar. Lau kanu ya'lamu. Ini satu ayat yang sering disebutkan dalam kitab tauhid terkait terus dengan masalah sihir dan hukum sihir, hukum tukang sihir. Di antara pada ayat ini kata Sayyidina rahimahullahu taala menunjukkan bahwa Yahudi itu ahadus sihra an syayatin, mereka mengambil ilmu sihir dari para syaitan. Bahwasanya sihir itu ada pada Yahudi, pada Nasara. Iya, dan dia ada buktinya adalah Labid al-Asam. Yahudi, dia telah melakukan sihir menyihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara pada ayat ini kata rahimahullah, sihir min a'mal syayatin. Sihir itu termasuk perbuatannya pada syaitan. Yang ketiga tadi kalimat wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman la yukir as-sihir, tidak mentolerir kesihir. Sehingga Allah katakan wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak belajar sihir, tidak melakukan sihir. Sehingga Nabi rahimahullah dari ayat ini anna ta'allum as-sihir wa ta'limahu kufur, belajar sihir dan mengajarkannya adalah kekafiran. Tapi beberapa titik, beberapa poin, beberapa tempat, beberapa lafaz dalam ayat tadi menunjukkan tentang masalah ini. Berikutnya, di antara apa yang disebutkan kata beliau rahimahullahu taala, anna min idhami sihir, di antara bentuk sihir yang terbesar, an yakuna tharhu tafriq bainal mar'i wa zawjihi, adalah sihir yang dengannya ya memisahkan seorang dari istrinya, dari pasangannya, suami dari istri, istri dari suaminya. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu ada perkara yang dicinta oleh syaitan. Boleh sebutkan satu hadis yang masyhur ketika iblis ya mengutus para pasukannya untuk menggoda manusia, memfitnah manusia. Ketika datang yang satu ditanya apa yang kamu lakukan, ya dia bilang aku telah berbuat ini dan ini. Kata iblis, kamu tidak berbuat apa-apa. Sampai datang satu anak buahnya, dia bilang ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bain imraati, aku tidak tinggalkan dia sampai aku membuat dia berpisah dengan istrinya. Maka ketika anak buah yang satu ini berhasil memisah antara dua pasangan suami istri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayudnihi minhu, maka dia pun didekatkan oleh iblis. Dan iblis memujinya, dia menyatakan, ni'ma anta, sebaik-baik. Iya, kalau itu berarti anak buah dia itu adalah kamu yang berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya. Kemudian di antara faedah ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah bahwasanya ta'alumus sihir, yang mempelajari sihir itu adalah dararun mahad, hanya mudarat semata, tidak ada kebaikannya. Sehingga di antara subhat yang menyesatkan adalah subhat mereka-mereka menyatakan belajar sihir untuk membantah sihir. Ini sama dengan menyuruh kufur untuk melawan kekufuran. Tidak ada manfaatnya sihir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.